untuk memberikan super pointers berikutnya, Pak. Terima kasih. Sahabat Indonesia, waktu kita evolve, berevolusi dari pribadi kita yang pemalu, yang merasa tidak yakin tentang masa depan, yang khawatir mengenai keefektifan cara-cara kita, dan sering bertanya, mengapa saya yang diperlakukan seperti ini? Jangan pernah lupa bahwa evolusi terbaik adalah menjadi pribadi yang santun. Pribadi yang santun itu tidak sederhana, karena dia santun itu kontrol terhadap kekuatan pribadinya. Dia tahu dia terlalu kuat memaksa orang, sehingga dia santunkan dengan, apakah saya bisa minta tolong? Dia kuat untuk bilang tidak, sehingga dia bilang, terima kasih, ide yang baik sekali. Izinkan saya mempertimbangkannya ya. Berevolusilah menjadi pribadi yang santun, karena pribadi ini penuh hormat. Dan hormat adalah cara meletakkan diri dan orang lain di tempat-tempat yang baik. Apabila kita berevolusi menjadi pribadi yang tahu meletakkan diri, Anda akan segera tahu bahwa kesesuaian Anda bagi tempat yang sekarang juga sementara, sehingga kebenaran alam menaruh Anda dalam tempat-tempat yang lebih terhormat agar Anda bisa mengangkat hormat dari kehidupan orang lain. Itu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih. Dan kini kita beralih ke penanya. Dari audiens, saya persilakan Bapak Ibu. Silakan Ibu. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Nama saya Amelia. Yes, Ibu Amelia. Ada pepatah mengatakan, kebaikan adalah bahasa di mana orang tuli bisa mendengar dan orang buta bisa melihat. Mohon penjelasan dari Bapak pengertian kalimat bijak tersebut, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Okay. Yuk kita lihat logikanya ini. Kalau Anda bekerja untuk Pak A, Anda bekerja untuk Ibu B, waktu Anda bertindak ini, beliau punya kepentingan untuk membuat Anda berhasil toh, sehingga Anda diberikan kewenangan. Kalau Anda bekerja untuk Pak A, beliau juga punya kepentingan sehingga Anda diberikan kewenangan. Kalau Anda bekerja untuk Tuhan, apakah ada yang bisa membatasi kewenangan yang diberikan kepada Anda? Orang tuli, bisu, dan sudah mati pun akan mendengar. Nasihat Anda, kalau yang Anda wakili adalah kebenaran Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario. Kembali saya beralih kepada audiens, saya persilakan silakan untuk bertanya Bapak Ibu. Ibu silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Super. Super. Saya Susi dari Jakarta. Yes Ibu. Kita dianjurkan untuk selalu mendengarkan kata hati. Ya. Bagaimana cara kita bersahabat dengan hati yang sedang tidak sedang buta dan tuli karena amarah. Terima karena kasih. Amarah. Selamat malam. Karena marah. Terima kasih Ibu. Silakan Pak Mario. Ada dua ya. Satu pikiran kita dan dua hati kita. Saya kasih masalah, bukan hanya marah. Ditipu, difitnah, diakali, diintit, di apalagi pokoknya dikhianati, apapun yang Anda alami. Saya berikan demikian banyak masalah. Good. Sekarang saya tanya ya, kalau Anda banyak masalah, apakah Anda berhak untuk gagal? Come on. So yang logis, semua itu ditutup.